إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azan yallahu wa iyyakum. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat talabul ilm, yang mana talabul ilm ini terlalu banyak fadilahnya, diantaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, alaikum bil ilm fa inna talabahu ibadatun wa ta'allumahu lillahi hasanah wa badluhu li ahlihi qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun wal bahtha anhu jihadun wa mudzakaratahu tasbihun. Wajib bagi kalian untuk berilmu, fa inna talabahu ibadah, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah, bahkan termasuk afdol ibadah, ibadah yang paling afdol, yang mana menuntut ilmu syar'i ini pahalanya lebih besar daripada melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kata beliau, fa inna talabahu ibadah wa ta'allumahu lillahi hasanah, dan mempelajari ilmu, ya, menekuni ilmu sehingga dia kokoh di dalam mendapatkan ilmu tersebut, ya, itu adalah suatu hasanah, suatu kebaikan yang akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan menyerahkan ilmu tersebut kepada ahlinya itu adalah qurbah, adalah upaya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Perlu kita, ya, mempelajari ilmu kepada ahlinya dan serahkan kepada ahlinya. Jika ada satu permasalahan, tanyakan kepada ahlinya. Fas'al, ya, ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlad zikir, orang yang berilmu, jika kalian tidak mengetahui. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu adalah sadaqah. perhatikan ya, keutamaan ilmu ya. Pahala yang dari luar biasa, enggak sia-sia ya. Segala sesuatu ya, suatu amalan yang terkait dengan ilmu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Antum tidak tahu, bertanya kepada orang yang alim, berarti antum menyerahkan ilmu kepada orang yang alim, itu dapat pahala. Antum murojaah supaya kokoh ilmu yang ada pada antum, itu dapat pahala. Antum tidak tahu, datang ke majlis-majlis ilmu, itu dapat pahala, itu ibadah. Wal bahtha anhu jihad. Dan mengkaji tentang ilmu, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya ini ya. Atau apakah hadis ini sahih atau dhaif ya. Membahas satu ilmu ya, itu jihad ya. Yang pahalanya jelas ya, jihad ya. Besar sekali ya. Wa mudzakaratahu tasbih. Dan mengulang-ulang ilmu itu tasbih ya. Mensucikan Allah ya. Tasbih ya. Seperti orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan murojaah terus dia ingat kepada Allah, dia ingat tentang hukum-hukum Allah, ingat tentang perintah Allah, ingat tentang larangan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya murojaah. Mudzakarah ya. Nah ini ikhwah, pentingnya thalabul ilm. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, diberi nikmat ini ya. Kita hadir ke majlis ilm ya. Kita masih mencintai ilmu dan terus kita menambah ilmu ya. Tetapi yang perlu saya ingatkan bahwasanya tidak semua orang yang menuntut ilmu itu diberi taufik oleh Allah untuk beramal ya. Ana sering mengingatkan masalah ini ya. Terlalu banyak orang-orang yang menuntut ilmu, ilmu din, ilmu agama ini. Tetapi berbahagialah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmu tersebut ya. Oleh karena itu kita jangan lupa ketika kita duduk mencari ilmu ya, maka diniatkan ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, diniatkan dalam rangka menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita. Sebab kalau kejahilan itu ada pada diri kita, mudah tersesat kita ya. Niatkan untuk dalam thalabul ilmi untuk hilangnya kejahilan yang ada pada diri kita, dan juga niatkan untuk beramal ya, diamalkan ilmu itu ya. Yutlabul ilmu lil amal ya. Ilmu itu dicari, ilmu itu dicari ya, dipelajari untuk diamalkan ya. Perhatikan nih ikhwah ya, ilmu itu dicari ya, dipelajari untuk diamalkan ya. Sudah mungkin sering saya sampaikan, al-ilmu itu wasilah ya. Hanya wasilah saja, cuma perantara ilmu itu ya. Tujuannya apa? Al-ghayah adalah al-amal ya. Al-ghayah, tujuan yang utama itu adalah amal. Kita hidup di dunia ini untuk beramal ya. Tetapi amalan tersebut tidak akan sampai dan tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan perantara ilmu. Ya. Sehingga menuntut ilmu wajib ya. Dan mempelajari ilmu ya, itu wajib karena untuk sampainya tujuan yaitu beramal. Ya. Ingat, mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini bahwasanya orang-orang kafir menyesal ya. Ketika di dunia sibuk dengan dunia ya. Tidak mau beragama Islam ya. Tidak mau mempelajari Islam ya. Habis waktunya untuk kenikmatan dunia yang fana ya. Yang sementara sifatnya. Untuk kenikmatan-kenikmatan yang sebentar ya. Orang kafir ketika mau meninggal ya, qala rabbirji'un. Orang kafir mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa sih? Bukan untuk bersenang-senang dengan dunia. Bukan untuk bersenang-senang dengan keluarganya, bersenang-senang dengan harta bendanya, bersenang-senang dengan makanan, minumannya, dengan wanita, dan yang lain-lainnya. Bukan. Yang mereka ketika hidup di dunia, ya itu yang mereka tuju kesenangan yang sementara itu tadi, dunia, kendaraan dan yang lain-lainnya. Tetapi mereka ingin kembali ke dunia ini, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh. Perhatikan penyesalan orang kafir ketika mereka meninggal dunia, akan meninggal dunia, ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal soleh yang selama ini mereka tinggalkan. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan amal soleh tersebut. Sibuk aku dengan dunia, tidak sempat beramal soleh. Nah, ini ikhwan, berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang kafir yang menyesal. Sekali lagi, amal itu adalah tujuan. Dan tidak akan sampai kepada amalannya yang diridai oleh Allah, yang diterima amalan tersebut oleh Allah, kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu kita mempelajari ilmu. Ya, terkadang memang seseorang mempelajari ilmu, ya, untuk apa sih? Kayaknya enggak dibutuhkan. Seolah-olah seperti itu. Dia misalnya fuqara, ya, mau haji, masih jauh pikiran. Mungkin dia enggak bisa haji, tapi tetap pelajari, ya. Mempelajari tentang hukum-hukum haji, enggak apa-apa. Itu lebih mulia daripada sholat qiyamul lail, ya. Mempelajari ilmu, ya, itu lebih, ya, utama daripada sholat-sholat sunnah, ya, atau amalan-amalan sunnah. Nah, dalam masalah ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyubab wa qabduhu dahabu ahli. Alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftakiru ila ma indah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil ilm, wajib bagi kalian untuk mempelajari ilmu, ya, sebelum dicabut ilmu tersebut. Sebelum dicabut. Dicabutnya ilmu itu dahabu ahli, dengan meninggalnya ahlul ilm. Ya. Ilmu itu akan dicabut. Caranya bagaimana? Dengan meninggalnya ahlul ilm. Ahlul ilm meninggal. Sehingga manusia menjadikan orang-orang yang jahil menjadi pemimpin. Sehingga akan merusak. Mereka rusak dan akan merusak. Mereka sesat dan akan menyesatkan. Dan ini kita merasakan. Kita merasakan ini. Semakin hari semakin banyak orang yang jauh dari ilmu. Ya. Akibatnya madarat pada kita juga. Nah, karena itu kita banyak mendoakan terkhusus hari-hari ini kepada pemimpin kita, untuk pemimpin kita, ya, ulatu umurina, ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan mereka. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bitonah teman-teman pembisi-pembisi orang-orang yang soleh, ya. Kita banyak berdoa, ya, terkhusus hari-hari ini atau zaman yang tidak menentu ini, ya. Kita ngeri melihat kondisi yang seperti ini. Maka masing-masing kita memperbaiki ibadah kita, ya. Memperbaiki ibadah, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lemah, yang didengar doanya oleh Allah. Dengan itu akan ditolong kita. Baik. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu, ya, tentang masalah keikhlasan, kemudian kesabaran yang pernah saya sampaikan, ya, yang pada pertemuan yang lalu terkait dengan sabar, ya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, ya. Dan kami jadikan sebagian kalian, ya, terhadap sebagian yang lainnya sebagai ujian, ya. Kami jadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lainnya. Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Nah, kita akan diuji oleh Allah tentang masalah kesabarannya. Terkhusus dakwah di Batam ini. Ya. Antum masya Allah banyak antumnya. Tapi sampai sekarang belum dapat tanah ya. Ya. Ini harus dipikirkan ya. Beda kalau tempat itu ada pondok, ada tanah sendiri, beda sudah. Nikmat tinggal di situ. Anak-anak didik, masya Allah, nikmat sudah. Tidak bisa dibayangkan sudah. Nikmatnya beda sudah dengan yang masih berbaur dengan masyarakat. Ya. Kalau berbaur dengan masyarakat, subhanallah. Ya. Anak didik kita belajar ilmu pulang, sudah hilang. Ya. Ilmu hilang. Faham maksudnya ya? Rusak. Ya. Diajari di sekolahan, di pondok, ya karena gak punya tempat masih. Diajari ini dan itu, masya Allah, hafal Quran, pulang, subhanallah. Ini nyanyian, yang ini begini, tercampur hafalannya. Ya. Tercampur hafalnya. Padahal anak-anak seperti ini, masya Allah. Ya. Kalau dia di lingkungan yang masya Allah tidak mendengar maasi, ya. Luar biasa dia. Beda dengan yang tua-tua hafalan itu ya. Anak-anak ini luar biasa ya. Antum coba anak TK itu ya. Karena setiap hari gurunya ngajarin nyanyian, yang hafal nyanyiannya. Enggak perlu susah-susah ya. Dengar sekali dua kali sudah hafal mereka ya. Kita beratnya di sini mendidik anak-anak ini. Ya. Ya. Sebagian akhwat sudah berusaha mencari. Nah, ini yang saya maksud ya, sabar di sini loh ya. Berusaha mencari. Subhanallah ya, diuji memang. Apakah dengan kegagalan demi kegagalan tadi itu berhenti, putus asa? Nah, atau dia tetap istiqomah bahkan semakin kuat. Ini ya. Sebentar lagi akan datang pertolongan dari Allah. Sebagaimana para sahabat ketika mereka itu ditimpa, dalam perang Ahzab itu, ya, musyrikin gabung semuanya menyerang kaum muslimin, menyerang Rasul dan para sahabatnya. Betul-betul kekuatan enggak imbang sudah ya. Subhanallah, mereka subhanallah ya. Luar biasa ya. Apa yang terjadi pada sahabat? Bukan mundur ya. Yakin sebentar lagi akan datang pertolongan Allah. Sebentar lagi. Karena apa ya ikhwannya? Karena setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Tidak mungkin Allah akan memberikan kesulitan terus. Antum sulit-sulit pak, berapa waktu yang diluangkan? Sedikit itu ya. Dibandingkan kemudahan-kemudahannya masih. Sedikit masih ya. Maka Anas ingatkan kepada ikhwan untuk terus bersemangat ya. Di dalam ta'awun ini ya. Bisa jadi ini, wah, ya bisa jadi ya. Terus sabar dia, terus nyari. Sementara Ikhwan terus menggalang dana, ya. Walaupun gak dapat terus menggalang dana terus. Ya. Sabar, terus sabar ya. Ya. Terus bagiannya nyari, terus informasi ini, mana yang bisa. Terus demikian, terus lakukan ini ya. Jangan mundur ya. Memang ketemu ini subhanallah gagal lagi. Kadang kita cengkel pada orang ini. Ya sedir. Memang Allah jadikan itu sebagai ujian bagi kalian. Ya. Kalau enggak gini nanti enak. Ya. Banyak yang masuk salafi. Ya. Nah, salafi itu harus tegar. Ya. Di dalam menghadapi problem. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Al-Muslim alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang Muslim yang berinteraksi dengan orang lain, bermuamalah, bergaul, berteman dengan orang lain, dan dia sabar ya, mendapati gangguan dari orang lain tadi yang dia berinteraksi dengannya, yang dia bermuamalah dengannya, yang dia bersahabat dengannya, sabar terhadap gangguannya. Ya. Sabar ya. Itu lebih baik daripada orang yang tidak mau berinteraksi, ya, tidak mau bergaul, tidak mau berteman, dan tidak sabar terhadap gangguannya. Aduhlah, anak gak mampu, anak gak bisa. Nah, ini masih imannya kurang. Ya. Perlu terus. Ya. Dan memang ikhwan, Allah terus menguji iman kita. Ya. Ya. Antum belum ada jalan keluar dalam masalah ini, harus sabar. Ya. Jangan putus asa. Sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang mengalami kesulitan itu. Tapi orang-orang yang mengalami kesulitan ini meninggalkan Allah. Gak mau sabar. Akhirnya ya dibiarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu anak tekankan, bertahunlah kalian. Bisa jadi mungkin, oh mungkin dananya kurang. Bisa jadi ya. Semangat antum menggalang dana. Ikhlaskan dalam menggalang dana, ikhlaskan di dalam berinfak ya. Waduh, ini enggak jelas ya. Akhirnya malas ya. Yang mau ngapain wis mundur aja lah. Subhanallah ya. Akhirnya yang nyari juga loh kok semakin sedikit. Ditawarin tanah yang lebih luas misalkan, waduh, enggak ada dananya. Enggak jadi lagi. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ana tekankan pentingnya masalah lahan ini untuk kita bersemangat dalam tahun itu, kebaikannya bukan untuk diri kita saja ya. Banyak sudah ya. Yang jelas untuk diri kita, istri kita, anak-anak kita, jelas itu sudah ya. Ya. Betapa nikmatnya anak-anak ini ya, ketika mereka belajar di tempat yang memang subhanallah salafiyun aja di sekitar mereka ya. Ingat, pendidikan bagi anak-anak itu yang mengena di hati mereka adalah amaliyah. Ya. Bukan teori. Ya. Walaupun teori penting ya. Bukan ucapan saja, tapi amaliyah. Skop kecil misalkan di rumah. Di rumah ini. Anak kita melihat abahnya sama umiknya. Setiap hari tidak megang Al-Quran. Ya. Setiap hari abah dan umiknya sibuk di depan mereka nih, uang dihitung terus. Si anak melihat ini. Tidak ya. Pernah sholat malam. Bahkan yang dilihat tuh sholatnya sering di rumah, sholat wajibnya. Ya. Subhanallah. Ya. Maka anak-anak itu akan mempelajari dari orang tuanya tersebut. Ini pentingnya orang tua untuk perhatian masalah ini. Masalah pendidikan anak-anaknya. Kalau dia mengandalkan pada pendidikan yang ada di pondok, sementara dia pulang balik terus, ya berat. Berat. Nah, di rumah gak ada suri teladan bagi anak-anak. Akhirnya anak-anak malas merojaah. Didiamkan orang tua. Ya sudah. Hasilnya ya. Jangan salahkan mudarrisnya. Ya. Walaupun sudah dipondokkan. Ya, disekolahkan. Ya. Jangan disalahkan mudarrisnya. Kita dulu. Ya. Beda dengan orang tua yang punya peduli pada anak-anaknya. Sabar dia. Ya. Ketika pulang ditanya. Tadi belajar apa? Ya. Sampai di mana hafalannya? Ditasmi dia. Ya. Ya, setiap hari gitu di tes nih, ayo sampai mana? Ayo saya bantu. Besok nambah ini ya, ayo. Mungkinkan hafalannya. Kalau seperti ini, insya Allah anak itu akan semangat. Ya. Gak capek-capek mudarisnya, akhlaknya otomatis. Kenapa? Gak bertentangan antara yang di sekolah dengan yang di rumah, sama kondisinya. Ya. Beda dengan kondisi. Kalau orang tua di sekolah begini, di rumah beda. Ya. Di rumah orang tuanya sibuk dengan HP. Subhanallah. Ini luar biasa nih, pengaruh HP luar biasa. Ya. Menjauhkan hubungan suami dan istri. Ya. Cuek ya, untuk apa nikah? Si suami zuat sama HP-nya, si istri zuat sama HP-nya juga. Sibuk dengan ini. Ya. Ya. Subhanallah, suami istri. Subhanallah. Enggak ada kemesraan, enggak ada ini. Di rumah masing-masing sibuk ini di alam sendiri walaupun berdekatan tapi ini alam sendiri. Ya. Bahkan lagi asik suami istri ini, perhatikan, lagi asik suami istri ini bicara ngobrol-ngobrol. Kring. Hah, ya. Subhanallah. Si suami kadang-kadang enggak kerasa dihina itu ya. Tapi biasalah bagi suami ya. Sebab dia juga berlaku seperti itu juga. Tapi kadang lagi bicara sama istrinya juga demikian juga. Padahal suami itu kan lebih aula untuk bergaul si istri dengannya. Ya. Sudah banyak ngerusak ini hatinya. Anak-anak demikian juga. Sibuk siap hari orang tanya gini-gini. Asik juga abdi amin. Akhirnya dia kepengen melihat, kepengen mencoba. Dan akhirnya larut ini. Ya. Ini ikhwan, anak ingatkan ini. Ya. Anak ingatkan masalah ini karena ini penting. Karena ini pendidikan ya. Pendidikan yang harus didukung ya. Cobalah bagaimana anak-anak ini senang dengan Al-Quran, senang dengan dakwah salafiyah ini. Kita harus berpikir seperti itu ya. Ya. Anak-anak bagaimana caranya supaya senang ya. Ngafalkan Al-Quran ya. Kalau usia anak-anak ini, Masya Allah sebetulnya, kalau semuanya saling mendukung ya, walaupun gak ada tempat ya, kita kalau nunggu tempat sampai jadi ya mungkin sulit lah ya. Yang ada ayo kita terus perbaiki ya. Di rumah anak-anak ketika pulang ayo kita bantu ya. Bagi anak-anak itu sebetulnya ya, kalau mau diseriusin ya, satu halaman itu ringan bagi anak-anak. Bagi anak-anak lah ya, yang sudah bisa baca Al-Quran, satu halaman itu ringan. Ya. Coba. Nggak usah ngoyo. Dah, anggap saja sudah kita malas. Dah, anggap saja kita mengambil setengah halaman. Atau sepertiga lah, sepertiga. Ya. Sepertiga halaman. Sepertiga itu. Bisa nggak hafal nggak, dek? Sepertiga halaman. Hah? Bisa nggak? Sehari sepertiga halaman. Bisa kan? Iya kan? Iya, insya Allah bisa. Kalau sudah bisa baca Al-Quran, sepertiga dibaca berkali-kali, 10 kali baca insya Allah hafal. Ya. 10 kali baca, itu insya Allah hafal. Setelah hafal, terus ditambah lagi. Ya. Berarti kalau sehari, sepertiga, berarti 3 hari berapa? Berapa? 1 halaman. Iya. Seminggu berapa? Sehari libur kan? Seminggu berapa? 2 halaman. Berarti sebulan berapa? Hah? Sebulan berapa? Hah? Berapa? 8. 8. Kalau dalam setahun berapa? Kan kalikan 12 ya. Berapa? Hah? Berapa? 96 betul dah. 96. Ya. 96 halaman itu setahun. Kalau SD kan berarti kan 6 tahun ya. Atau anggap saja 5 tahun lah ya kan. Ya. 96 kali 5 berapa? 400 sekian lah ya. Ya. 400 sekian itu sudah 20 juzan. Ya. Paham sana ya? Tapi enggak mungkin anak itu kalau bah ini yang anggap yang paling ringan nih sudah ya. Asal dia itu sabar ya. Terus nangani ya. Saya yakin kalau orang tua Masya Allah seperti ini ya. Meluangkan waktunya sepertiga. Wah Masya Allah ya. Anak yakin enggak sampai 6 tahun sudah hafid dia. Ya. Kalau sudah bisa baca anak itu, masya Allah ya. Jangan dibandingkan dengan hafalan kita sudah. Tuh jauh-jauh ya. Kita kini-kini belum hafal-hafal masih ya. Kalau anak-anak itu kadang sambil main sudah hafal dia. Anak-anak itu sambil main dan dengarkan dan hafal dia. Karena bersihnya ya, hati mereka dari masyagil duniawiyah ini. Kesibukan duniawiyah. Ya. Ini ikhwan, anak ingatkan tentang masalah kesabaran ini terhadap apa yang ada ya. Supaya kita diberi pertolongan oleh Allah SWT, dikokohkan di jalan yang hak ini. Berkaitan dengan apa yang saya bahas tadi, bahwasanya kita tingkatkan ta'awun dalam masalah ini. Bagaimana ma'had ini ada di Batam ini. Untuk tarbiyah anak-anak kita. Terus kita berusaha ya. Jangan sampai kita putus asa ya. Pendidikan untuk diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita semuanya ya. Karena penting ya. Karena penting pendidikan ini. Dan di sini akan diuji ya. Terus diuji kita dengan teman-teman kita ini ya. Dan hati-hati dalam berteman. Hati-hati dalam berteman ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bermajlis, duduk, berteman dengan orang-orang yang solehin, orang-orang yang baik. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, wasbir nafsaka ma'al ladina yada'una rabbahum bilghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka. Perhatikan ya, wasbir nafsaka, ini yang anak tekankan. Antum berinteraksi dengan sama antum ini. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Sabarlah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah ya. Sabarkan diri kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi dan di petang hari. Yakni orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Artinya di sini, carilah teman-teman yang ahlul ibadah. Orang-orang yang solehin. Ini kita, sesama kita, kita berteman karena saudara kita orang yang soleh, insya Allah. Kita berteman dengan si Fulan karena si Fulan orang yang soleh. Saya harus sabar dengan teman-teman saya ini semuanya. Ingat, orang yang tidak mempelajari ilmu sudah banyak, banyak masalah, banyak problem. Banyak problem sudah. Kalau mereka dekat sama kita tuh bahaya kita, bahaya. Kita cari teman-teman yang mereka ini ahli ibadah. Sebagaimana Allah perintahkan Nabi kita ya, untuk bersabar ya, menyabarkan dirinya bersahabat dengan orang-orang ahli ibadah. Orang-orang yang soleh. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka itu ahli ibadah. Habis waktunya untuk ibadah, untuk akhirat. Ya, para sahabat itu ya. Yang mayoritas mereka adalah fuqara. Ya. Rasulullah diperintah ya, untuk menyabarkan dirinya bersama mereka-mereka ini. Ya. Bukan karena fuqaranya. Ya. Karena sifat ibadah yang ada pada mereka. Ya da'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah ya. Ini perhatikan, perhatikan ya. Yang mereka ini, yang Rasulullah diperintah untuk bersahabat dengan mereka ini, yaitu orang-orang yang berdoa, yakni beribadah kepada Allah siang dan malamnya terus menerus ibadah kepada Allah ya, terus pagi dan petang terus, artinya luar biasa ibadah. Kemudian sifatnya itu yuriduna wajha, yang mereka itu ikhlas dalam ibadahnya itu, mengharapkan wajah Allah, ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah. Dan ini sulit kalau tidak dibangun di atas ilmu. Orang ikhlas sulit, sulit kalau tidak dibangun di atas ilmu. Enggak, saya melakukan ini ikhlas ya akhi, subhanallah. Bisa diketahui orang ini jangan-jangan enggak ikhlas sudah ya. Orang yang ikhlas itu berat untuk mengatakan dirinya ini ikhlas. Ya. Salafun shalih itu tidak ada yang berat ya, di dunia ini ya, daripada keikhlasan. Betapa sering aku sudah berusaha untuk ikhlas, menghilangkan riya dari hatiku, subhanallah. Riya itu muncul di hatiku dalam bentuk yang lainnya. Ya. Berat ikhlas ya. Mereka, ya, para sahabat yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk bersabar, bermajlis, berteman dengan mereka ini, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ini ikhwannya, yang keikhlasan itu tidak mungkin dibangun tanpa ilmu. Enggak, betul saya ini ikhlas ini. Ya sulitlah. Harus dibangun di atas ilmu. Kemudian wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari mereka. Tidak mau bergaul dengan mereka, menjauhi mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena engkau menginginkan perhiasan kehidupan duniawi ini. Ini ya. Kemudian saya lanjutkan ayat tersebut, wala tuti man aqfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Setelah ada perintah, kemudian berikutnya larangan. Perintah bersahabat, berteman, bergaul dengan orang-orang yang terkenal ibadah, terkenal keikhlasannya, terkenal kesolehannya, orang-orang yang baik. Kemudian Allah larang Rasulnya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hati mereka untuk mengingat kami. Ya, lalai hatinya untuk dzikrullah. Ya. Lupa kepada Allah. Ya. Wattabahawah. Sifat yang kedua, yang dilarang untuk bergaul. Ya. Yaitu mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furuta. Dan keadaan dia, masalah duniawiyahnya dan akhiratnya, diniyahnya ya, furuta, sia-sia, sirna ya. Dari si dunia dia orang yang foya-foya, menggunakan hartanya tidak di jalan yang benar ya. Sia-sia, bahkan kepada yang haram ya. Apalagi dari tinjau dari din sudah ya, digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusannya sudah bukan mubah saja, jatuh kepada yang haram bisa jadi. Jangan berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Hatinya dilelehkan oleh Allah, mengikuti hawa nafsu dan kondisi orang tersebut ya, keadaan-keadaannya, masoleh-masoleh dunia dan akhiratnya sirna. Dapat harta, dibelikan mobil keput-keput, wah ganti lagi. Beli sepeda motor, wah, ganti lagi. Sia-sia aja cuma hidupnya. Jangan diikutin orang-orang yang seperti itu. Falahwa rahimani rahimah jami'an. Al-Imam As-Sa'di rahimah wa ta'ala mengatakan tentang ayat ini, ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu uswatahu fil awamir wan nawahi ay yasbira nafsahu ma'al mu'minin al-ibad al-munibin. Yani Allah merintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dan otomatis kepada umatnya karena Rasul itu adalah pemimpin mereka, kedua mereka, suri teladan mereka. Kecuali memang ada kekhususan bahwasanya itu untuk Rasul. Allah merintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sabar terhadap dirinya bersama orang-orang yang beriman, yang beribadah, yang melakukan inabah kembali kepada Allah. Terus senantiasa kembali kepada Allah. Ini Allah perintahkan Rasulnya untuk bersabar. Jiwanya sabar bersama mereka ini. Yang mereka beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Awalun nahar dan akhirihi. Yang mereka beribadah itu karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah memberikan sifat kepada mereka ini yang Rasulullah diperintahkan untuk bersahabat dengan mereka. Yaitu sifat al-ibadah, al-ikhlas. Karena di dalam pergaulan dengan mereka ini orang-orang yang beribadah, yang ikhlas. Itu terdapat kebaikan yang amat banyak. Yang tidak bisa dihitung. Kebaikannya luar biasa. Kalau kita bergaul dengan orang yang soleh. Dia itu ahli ibadah. Dia ikhlas. Itu subhanallah. Punya pengaruh yang besar pada diri kita. Melihat orang ini, masya Allah. Kita tadinya malas. Melihat orang ini, semangat kita. Karena orang yang ikhlas itu, ya dia terus-menerus ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah putus asa. Kenapa? Ya, karena dia melakukannya itu karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Bukan karena siapa-siapa. Sekalipun seluruh manusia tidak mengamalkan. Kalau dia tahu ini perintah Allah. Dia lakukan walaupun dia sendirian. Itu orang yang ikhlas. Walaupun dia dapat caci makian. Tidak peduli dengan caci makian. Karena dia melakukannya itu karena itu perintah Allah. Bukan mendapatkan pujian dari si fulan. Walaupun dia tidak mendapatkan pujian dalam amalannya itu dari manusia. Tidak peduli dia. Dia tetap melakukannya. Karena itu perintah Allah. Ini orang yang ikhlas. Beda dengan orang yang tidak ikhlas. Ketika tidak dipuji, berhenti sudah. Saya melakukan ini. Subhanallah, ikhwan-ikhwan ini kok gak paham-paham sih. Loh. Nyalakan ikhwan. Antum beramal itu untuk siapa? Antum berbuat begini-begini-begini itu untuk siapa? Untuk Allah atau bukan? Apakah untuk ikhwan? Karena ikhwan gak mau ta'awun, kamu berhenti. Ini perhatikan. Perhatikan ini ikhwan. Jadi orang yang ikhlas itu terus dia akan beramal, beramal, beramal. Kalau itu sudah yakin, itu kebaikan. Itu adalah hak benar ya. Dia lakukan. Gak peduli ikhwan mau menolong atau tidak mau ini. Gak peduli dia. Bukan berarti ikhwan-ikhwan gak mau menolongnya. Bukan seperti itu maksudnya. Orang yang ikhlas gak peduli. Orang lain tahu atau tidak sama dia gak peduli. Jangan mengharapkan kok ikhwan gak paham tentang saya. Loh. Jangan. Lakukan, kalau itu betul-betul ikhlas, lakukan karena Allah. Jangan mengharap dari manusia ini, pujian. Jangan. Kadang kita beramal, sudah berusaha ikhlas ya. Betul sudah ikhlas, kita melakukan ini. Ada saja ya yang mengomentari. Gimana kerjanya dari dulu kok gini-gini terus gak dapat apa-apa? Loh. Gak dapat apa-apa. Padahal dia sudah begini-gini. Dengar ucapannya, panas telinganya. Ya. Terus hatinya jengkel. Ya. Stop dulu. Ayo perbaiki hati kita. Itulah yang dikatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian itu sebagai ujian bagi yang lainnya. Apakah kalian mau sabar, kata Allah. Ini sudah enggak mau ta'awun, cuma komentar kok. Komentator. Subhanallah. Nah, inilah maksud anak ya. Ya sabar, memang tipe orang ini sudah sabar. Sabar. Jangan, sudah gak mau ta'awun. Maunya, sabar. Kamu melakukan itu untuk siapa sih? Loh, kamu berhenti karena apa? Karena ucapan ini. Subhanallah, ini gak ikhlas kamu. Ini ikhwannya. Atas birun, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atas birun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian bagian yang lainnya. Apakah kalian mau sabar? Sabar kepada orang yang mudah mengucapkan lisannya ini. Ya. Sabar. Ya. Sabar. Sudah, tidak usah mengharap sama mereka ini. Sudah ya. Tidak akan merugikan kalian. Bahkan mungkin sampai tingkatannya itu, sebagiannya mungkin dan di sini tidak. Ya. Subhanallah, sampai menuduh. Ya. Ini uang-uang ini kemana saja ini loh? Sudah terkumpul sekian kok belum jadi-jadi bangunan ini belum jadi ini belum jadi ini. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini ikhwan. Ya, diuji kesabaran di sini ya. Ya, ikhwah juga sebaliknya. Ya. Ya. Ayo kita bertawun, semuanya bertawun. Wa ta'awanu al birri wat taqwa. Ya. Ya. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sudah ini jelas kebaikan, ini jelas masalah ketakwaan. Ayo tawun. Ya. Bertawun ya. Waduh, jangan sampai nanti tersinggung. Padahal ini masya Allah sudah antum sama antum ini insya Allah khair semuanya ya. Si fulan sama si fulan udah persahabat yang nikmat ini dibangun di atas ilmu, sama-sama senang terhadap ilmu ini, nikmat nikmat dan nikmat ya. Ya walaupun ada sedikit percikan-percikan yang membuat sakit hati kita, sabar itu nikmat sudah ya. Nikmat pergaulan sama kita ini ya, memang manusia ada kekurangannya, ada kelemahannya ya. Memang manusia demikian ya. Ya. Tapi kita harus memperbaiki hati kita ya. Memperbaiki hati kita. Masing-masing kita memperbaiki hati kita. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, man shadaqa bi ukhuwati akhihi qabila ilalahu wa sadda khalalahu wa ghafara zalalahu. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, man shadaqa bi ikhwanihi bi ukhuwati akhihi, barang siapa yang jujur ya, di dalam berukhuwah berteman dengan saudaranya. Masing-masing kita koreksi ya. Jangan nuduh-nuduh sini ya. Kita, masing-masing kita. Jujur enggak kita bersahabat dengan ini? Jujur enggak kita bersahabat dengan ini? Jujur enggak kita bersahabat dengan ini? Ya. Ya. Man shadaqa bi ukhuwati akhihi qabila. Ya. ilalahu. Yang pertama, dia akan menerima ilahnya, udurnya. Akan mudah menerima. Ya. Dia begini, aduh afan saya begini, gini, gini. Diterima mudah. Ya. Ya. Mudah menerima udur dia. Alasan-alasan dia. Kenapa kamu gak mau ta'awun? Waduh saya tuh begini, begini. Kenapa kamu gak kerja bakti? Aduh pas waktu itu anak begini, begini, begini. Diterima udurnya. Oh dasar kamu gak menerima itu namanya. Pakai dasar-dasaran itu tadi. Dasar kamu memang malas dari dulu gak pernah ta'awun. Nah. Subhanallah. Dia menerima. Ya. Udurnya. Alasan-alasannya. Ya. Ini yang pertama. Wasadda khalalahu. Dan dia menutupi kekurangan-kekurangannya. Saudara kita ini punya kekurangan. Ya. Tapi gak perlu dibeberkan. Oh si fulan tuh begini. Enggak ya. Ditutup. Masya Allah dia orang Masya Allah. Sebutkan kebaikan yang memang ada pada dia. Ya. Kenapa dia gak muta'awunnya hari ini ya. Masya Allah si fulan ini kemarin dia berinfak sekian. Yang lalu itu dia ada saudara yang ini meninggal. Dia yang mengurus jenazahnya. Ya. Ditutupin. Kejelekannya itu ditutupin. Ya. Bukan ditutupin. Kekurangannya itu ditutupin. Ya. Yang pahalanya luar biasa. Barang siapa yang menutupi aurat saudaranya luar biasa pahalanya. Allah akan tutup. Ya. Aib-aib dia nanti di akhiratnya. Barang siapa yang jujur dalam pergaulannya, dalam ukhuwahnya, dalam pertemanannya dengan saudaranya, dia akan menerima alasan-alasannya, menerima udur-udurnya. Dan dia akan berusaha untuk menutup ya, kekurangan-kekurangan yang ada pada saudaranya. Wah, si fulan sudah sekian upaya, kayak kok gak bisa ya. Apa ya kekurangannya ya? Ana bantu. Ya enggak perlu pamer-pamer. Didatangi ke rumahnya. Apa yang kok ini kok masalah ini kok macet gimana ah? Ya. Gini. Oh iya. Oh kalau butuh ini. Tak. Tutup selesai ya. Seolah dia yang menyelesaikan. Masya Allah. Ya. Ditutup kekurangan-kekurangan dia ya. Wa ghafara zalalahu. Dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dia jelas-jelas salah, tapi subhanallah dimaafkan. Gak langsung, diingat-ingat terus kesalahannya. Yang ada akhirnya jengkel terus di hatinya. Ya. Ini yang akan merusak ukhuwah. Bersabar ya, kawan, bersabar ya. Kita ini diuji ya. Kita betul gak sih? Bersahabat dengan si fulan, si Alan ini. Betul enggak kita? Jujur enggak kita bersahabatan ini? Ya? Kalau jujur akan bangkit ini. Ta'awun antum akan bangkit. Ya? Kalau jujur persahabatan itu. Betul-betul jujur persahabatan antum sama antum. Kepedulian antum satu dengan yang lainnya akan ada. Kalau jujur. Saudaranya sedih, dia akan sedih. Saudaranya senang, dia akan senang. Saudaranya susah, dia susah. Ini, kalau jujur. Dan antum harus berteman dengan orang-orang yang baik. Ya. Kebaikan itu diukur dengan ilmu. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan tentang agama. Ini telah ukur kebaikannya itu agama. Sudah. Jangan macam-macam cari telah ukur yang lainnya. Agama telah ukurnya. Hadis tersebut. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Jelas kan? Kalau Allah menghendaki kebaikan pada si A ini pasti faham tentang agamanya. Semakin faham, semakin baik orang ini. Semakin banyak yang dia faham tentang agama, semakin baik orang ini. Menurut Allah dan Rasulnya. mafhum mukhalafah, ya, makna yang tersirat dari hadis ini, ya, orang yang enggak faham agama adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham ya? Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan dia tentang agama ini. Sebaliknya berarti, orang yang enggak faham tentang agama berarti dia tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak katakan kebaikan itu tolak ukurnya agama. Kita belajar ini untuk menjadi orang yang baik. Tahu ilmu diamalkan sehingga kita menjadi orang yang baik. Itu orang yang soleh. Beramal soleh. Maka persahabatan yang ada pada antum ya, dijalin kuat-kuatnya. Harus peduli ya. Jangan sampai walah, biar dia aja yang ngurus kita, semales lah. Ya. Jangan ya ikhwan ya. Jangan antum mengutamakan orang lain dalam masalah akhirat. Antum harus di garda terdepan dalam masalah akhirat. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Adapun dalam masalah dunia, fadhal orang lain dahulukan. Ya. Tapi dalam masalah akhirat, udah biar dia aja lah. Urusan ini biar dia sajalah. Kita mau ngikutin jejak salafi, ya. Jejak orang salaf, orang-orang salaf, generasi yang terdahulu tidak demikian. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Sampai-sampai dalam masalah jihad pun, ya. Seorang anak sama ayah ini ribut, ya. Si ayah mau berangkat, ya. Si anak mau berangkat juga. Tetapi gak mungkin kalau dua-duanya berangkat. Karena ada urusan di rumah tangga. Harus ada salah satunya yang menjaga keluarganya dan sebagainya di situ. Yang orang tua, mau berangkat. Yang anak, mau berangkat juga. Debat-debat, gak mau ngalah. Ya. Karena ini masalah akhirat, gak apa-apa. Ya, ya tentunya dengan adab tentunya. Ya. Ya. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Ya. Datang kepada Rasulullah, ya. Bukan mentang-mentang dia sebagai ayah, ya. Sudahlah nak, saya kan ayahmu nak, ya. Saya yang berangkat jihad, kamu di sini. Ya. Bukan dalam rangka taat pada orang tua, yalah, ngalahlah. Enggak, ini akhirat. Ya. Ini masalah akhirat. Enggak mau anak itu, masalah akhirat masalahnya. Masalah jannah, ya. Kalau mati itu masuk jannah. Ya rugi, ya. Ya terpaksa menghadapi ayahnya dengan sopan. Ya afan bi, ya. Kalau seandainya bukan jannah bi, aku nurut aja sama abi, ya. Tapi karena ini taruhnya jannah bi, ya, maaf maaf aja bi, maaf ya bi ya bi ya. Terpaksa aku yang harus kesana dulu. Faham maksudnya? Ini masalah akhirat. Ya kalau masalah dunia, wah. Fadhal seperti orang-orang Ansor, ya. Masya Allah, ifar pada orang-orang Ansor, ya. Luar biasa, ya. Bahkan subhanallah, ya. Sahabat ini ketika bertempur pun sudah dalam keadaan dia tuh butuh air sudah, ya. Kondisinya lemah sampai mengatakan, "Ma, aku butuh air, butuh air." Ada seorang sahabat terus, "Mana suara ini?" Wah, luar biasa sudah, ya. Ini sahabat itu saling peduli lah Ikhwan ya. Didatangi itu tadi. Mana nih? Setelah datang, subhanallah. Dikasihkan itu. Ketika mau dikasihkan, ada suara di sana. Ma, dia butuh air juga. Saudaranya butuh air ya. Sama-sama tempur ini loh ya. Ya. Maka ini orang ini, yang pertama tadi, ketika mau meneguk, tolong kamu kasihkan pada saudaraku itu. Dia lagi membutuhkan air. Padahal dia sangat butuh loh ya. Kalau seperti ini, isar para sahabat. Karena air. Ya. Karena air. Padahal dia butuh. Ya. Makanya dikatakan khosos waktu ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. mereka itu lebih mengutamakan saudaranya ya, atas diri-diri mereka ya, dalam masalah dunia lah ya, ya. Padahal mereka ini sangat butuh. Hososo itu bukan hajah biasa ya, bukan kebutuhan biasa ya. Antum haus, betul-betul haus, haus sudah ya, dahaga betul. Kalau enggak mungkin antum akan begini, ah ini hososo ini ya. Atau antum lapar ya. Mungkin sudah 2 hari atau 3 hari enggak makannya, lapar antum. Jangankan 2 hari, jangankan sehari ya. Kita masih kenyang, masih ya, masih kenyang nih. Ini mau direbut teman saya, wah jadi ribut. Jangankan hososo, kebutuhan biasa tuh. Paling-paling topnya kita ini ya, kalau mau ngasih tuh yang baik disimpan, yang jelek kasihkan. Itu top-topnya sudah. Wah, masya Allah orang ini dermawan. Padahal yang dikasihkan bagi dia akhiran-akhirannya. Aduh, kita ini kalau sudah bandingkan pada sahabat ini sudah tidak ada apa-apanya kita. Tapi tetap kita harus mengikuti jejak mereka. Ya. Kita cerita seperti ini bukan berarti anak ini orang yang masya Allah sudah tidak. Ya. Kita ini kekurangan pada saudara antum. Tutup. Ya. Supaya kita tetap berhubungan dengan baik ya. Kalau ada kesalahan maafkan. Jangan diingat-ingat terus kesalahannya. Justru yang diingat-ingat kebaikannya. Jangan diingat-ingat terus kesalahannya ya. Maafkan sudah. Dan kalau dia ya menyampaikan udur ya, menyampaikan alasan ya, terima alasannya tersebut ya. Ini yang akan kuatnya ukhuwah kita ya. Dan ini bukti kejujuran seseorang itu bergaul bersahabat dengan temannya itu, dengan saudaranya itu. Dan kita harus mencari orang-orang yang jujur dalam bersahabat ini ya. Ya. Yang dia mudah menerima alasan dia ini masya Allah memaafkan kesalahan dia masya Allah ya, menutupi kekurangan. Maka sebaliknya juga kita. Ya. Kalau ada saudara kita yang berbuat kesalahan dimaafkan. Ya. Kalau ada saudara kita ada kekurangannya sudah ditutupin kekurangannya. Kalau ada saudara kita ini ya, subhanallah ya, dia ada suatu urusan dan menyampaikan udur pada antum, terima udurnya. Ya. Ya. Timbal balik. Ya. Nah, maka ini persaudaraan yang sejati, yang jujur ya. Dan kita harus mencari orang-orang yang demikian. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Alaika bi ikhwanis sidq wa ish fi asnafihim fa innahum zinatun fir raha wa uddatun fil bala." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wajib bagi kalian untuk mencari teman-teman berteman dengan orang-orang yang jujur. Berteman dengan orang-orang yang jujur. Wa'ish fi asnafihim. Dan hiduplah kalian di tengah-tengah mereka. Orang-orang yang jujur, ikhwah-ikhwah yang jujur. Dan hiduplah kalian di tengah-tengah mereka. Fa'innahum zinatun firraha. Karena mereka itu adalah perhiasan ketika kamu dalam keadaan lapang. Mereka ini sebagai perhiasan antum ketika antum lapang. Masya Allah. Bisa antum melihat mereka ini sebagai hiasan bagi antum. Kalau antum lapang. Kalau orang lapang itu enak. Pikirannya itu. Tapi kalau sumpah kok enggak sempat mikir yang lainnya. Wa uddatun fil bala, dan sesungguhnya mereka ini uddah ya, bekal ya, yang akan bisa ya, mengeluarkan antum dari kesulitan, kesusahan ya, dari berbagai macam malapetaka. Bekalnya itu ya, antum kena sedih karena antum punya orang yang baik Isbir ya akhi, semuanya sudah ditakdirkan. Lapang adanya. Karena ada orang yang soleh. Dia udah modal besar ini ya. Modal utama. Ya. Ketika kita ditimpa musibah, ada teman kita yang soleh, ya, yang baik. Walaupun dia gak punya harta ya. Ditenangkan hati kita. Karena dia adalah orang, dia adalah udah ya, bekal ya, untuk bisa kita ini keluar dari bala tersebut. Ya, keluar dengan baik. Ya. Modal utama. Ini ya, Juan, pentingnya orang-orang yang soleh ya. Tapi kalau kita punya teman, subhanallah ya, gak baik ya. Kita misalkan kena musibah, wah sudah, kita diantar ke dukun, kita dibikin ini riba, ini itu, sudah rusak kita. Tidak menyelesaikan permasalahan. Maka ana tekankan, jaga ukhuwah dan harus ada saling kepedulian di antara kita. Ana berharap ya, tidaklah orang yang berbuat baik itu hanya itu-itu saja. Masing-masing kita harus punya andil. Berupa ya. Musabaqah fil khair. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Karena waktu sudah melewati dan saya minta maaf atas kelebihan 3 menit. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan ukhuwah yang ada pada diri kita dan menjadikan kita semuanya sebagai ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.